السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di di poin keberapa? Poin ke-7 ya. Poin ke-7. Oh, tabar ya. Baik. Iya, coba silakan baca Mas Santo. Nah, yudhafah, karena enggak mungkin itu na'at man'ut, sebab yang diikutinya itu tidak sama. Iya kan? Iya. Min akhawati kana wa hadhil af'alu hiya kada kaliba aw syaka min qarabati asa aw ikhlaulah di roja'i syara'a ansha'a akhoda Tofiqo ja'ala habba lishuru'i wahadihi al-af'alu terfa'ul mubtada'a watansubul nasaba yansibu ya watansibul watansibul khobaru ya wa yakunu khobaruha da'iman jumlatan ya fi'liyatan ya fi'luha mudari'un. Baik, Masya Allah. Ya, jadi kita bahas poin yang ke-7 terkait pembahasan pembahasan apa namanya? Kana ya. Iya, kana kan? Masih kana kan? Isim kana maksudnya ya. Nah, jadi kata beliau, tu'tabaru af'alul muqarabati war raja'i wasyuru'i min akhwati kana. Jumlah apa ini berarti? Mas Khidir, tu'tabaru af'alul muqarabati wal raja'i wal syuru'i min akhwati kana. Jumlah apa berarti sampai di situ? Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il serta fa'il. Fi'il serta naibul fa'il. Karena apa? Karena fi'ilnya lil majhul. Ya, tu'tabar. Fi'il lil majhul. fi'il lil majhul minal mudhari atau minal madhi Mas Rayyan? Baik, iya. Ya. Dari bab apa ini? Mas Ghulam. Tu'tabar. Bab ifta'ala. Iya. Iya, i'tabara. Ifta'ala. Nah, karena dia ikut bab ifta'ala, berarti mana yang fa'ul kalimah di tu'tabar ini? Mas Ghulam. Iya, fa' kalimahnya. Hah? Iya, fa'nya. Kan ikut bab ifta'ala tadi kan? Iya, berarti ainnya dan lamnya, ain kalimahnya? Ba' dan lam kalimahnya? Iya, nah demikian. Jadi, yang bertambah di sini berarti adalah ta' ifta'ala. I'tabara. Nah, itu gunanya kita mengetahui wazan ya, agar kita mengetahui mana yang menjadi imbuhan. Dan supaya juga kita tahu mana yang merupakan huruf dasar. Mana yang huruf dasar, mana yang huruf imbuhan ataupun huruf tambahan. Ya, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah fi'il majhul dan naibul fa'il, maka tentu akan semakin mudah bagi kita untuk memahaminya. Yang naibul fa'ilnya di sini adalah Mas Khidir. Naibul fa'ilnya di sini adalah iya, af'al. Nah, karena naibul fa'ilnya af'al, berarti af'al inilah yang sebagai subjek. Ingat ya, naibul fa'il itu adalah subjek. Fa'il adalah subjek. Mubtada adalah subjek. Isim kana adalah subjek. Semuanya subjek. Nah, karena kita sudah tahu bahwa af'al ini adalah subjeknya, berarti ya di dalam memahaminya pun ya seperti itu, seperti biasa, subjek predikat. Di dalam memahaminya. Nah, berarti fi'il-fi'il muqarabah, ya kira-kira demikian. Ya, fi'il-fi'il untuk muqarabah, fi'il-fi'il untuk raja, ya dari mana kita bisa memahami demikian? Karena adanya huruf ataf. Af'alul muqarabati war raja'i, berarti sama dengan bagaimana kita memahami al-muqarabah, begitulah kita memahami ar-raja'i. Memahami al-muqarabah, kita menggunakan terjemahan fi'il-fi'il untuk muqarabah. Berarti war-raja'i fi'il-fi'il untuk raja. Was-syuru'i berarti fi'il-fi'il untuk syuru'. Singkatnya, fi'il-fi'il untuk muqarabah dan fi'il-fi'il untuk raja dan fi'il-fi'il untuk syuru' itu juga dianggap termasuk saudaranya kana. Ya, jadi predikatnya adalah dianggap, dinyatakan. Terkategori ya, jadi fi'il-fi'il muqarabah itu, fi'il-fi'il raja itu, maksudnya fi'il-fi'il untuk muqarabah, fi'il-fi'il untuk raja dan fi'il-fi'il untuk syuru' itu dikategorikan termasuk akhwat kana. Nah, begitulah dia. Berarti min akhwati kana ini sebagai apa Pak Rudi? Iya benar, jar majrur sebagai apa? Maf'ulun bih. Mas Ghulam, iya benar. Mas. Jadi? Muta'allaknya? Af'alul muqarabah. Iya, situ dia af'alul muqarabah. Benar Mas Santo? Iya. Yang diterangkan adalah tu'tabar. Perhatikan, fi'il-fi'il fi'il-fi'il untuk muqarabah dan fi'il-fi'il untuk raja dan fi'il-fi'il untuk syuru' dianggap termasuk. Berarti min akhwati kana ini keterangan untuk tu'tabar. Dianggap termasuk akhwatu kana. Dianggap termasuk saudara-saudaranya kana. Gimana? Ya haruslah, harus ada. Maksudnya begini, ada penta'lik, ada yang ditalik. Kalau ada penta, nggak mesti sebelumnya ya, nggak mesti sebelum muta'alik ini. Oh, mestilah, mesti sebelumnya lah. Ya, satu jumlah, nggak mesti sih. Enggak mesti juga sebelumnya, bahkan bisa setelahnya. Setelah itu. Iya. Pertama tadi tidak mesti jatuh langsung, ya tidak mesti berada langsung sebelumnya, dan bahkan bisa jadi berada setelahnya. Iya. Ya, bisa begitu ya. Misalkan ila suqi dhahabtu. Ya, ila suqi dhahabtu. Ila suqi muta'alliq. Muta'alliqnya dhahabtu. Iya. Demikian. Baik. Bahkan bisa ya. Jadi tidak harus berada sebelumnya, bahkan juga bisa setelahnya. Itulah muta'alliq. Jadi yang dikaitkan ataupun yang diterangkan bisa jadi sebelumnya ataupun setelahnya, dan tidak harus jatuh langsung setelahnya atau jatuh sebelumnya, langsung sebelumnya. Nah, wa hadhihi al-af'alu hiya al-af'alu khabar atau bukan? Fahmi. Wa hadhihi al-af'alu hiya kada wa kariba wa aushaka dan seterusnya. Nah, al-af'alu khabar atau bukan? Wa hadhihi al-af'alu hiya kada wa kariba wa aushaka dan seterusnya. Nah, al-af'al khabar atau bukan kira-kira? Bukan ya? Baik, kalau begitu sebagai apa Pak Rudi? Kalau bukan sebagai, hah? Sebagai na'at ya. Man'utnya? Man'utnya? Mas Ridha. Al-af'al sebagai, kalau bukan sebagai khabar, sebagai? Mubdalnya? Iya. Ya, bukan na'at ya Pak Rudi, tapi lebih tepatnya sebagai badal. Walau memang na'at dan badal sama-sama tabi, ya, tapi berbeda sifat tetap ya. Baik, jadi al-af'al sebagai badal ya. Badal itu semacam yaitu gitu ya. Jadi al-af'al adalah yaitunya hadihi gitu loh. Ya. Jadi al-af'al adalah yaitunya hadihi. Hadihi al-af'al. Jadi ini semua ya, ini gitu loh. Ini yaitu fiil-fiil ini. Nah, kira-kira gitu. Ini yaitu fiil-fiil tadi. Yang mana mubtada? Al-af'al. Kalau al-af'al mubtada lalu hadihi? Isim syarah gitu. Ya, isim syarah kan juga punya wazifah. Setiap kalimat perlu kita pahami apa itu yang dimaksud dengan nahwu. Maka kalau di buku kita ini ya, di apa namanya, di dinyatakan oleh musannif ya, nahwu itu adalah ya, kata beliau ya, an-nahwu qa'idun yu'rafu wazifah. Ya, qaid yu'rafu biha wazifah. Jadi nahwu itu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengannya status, jabatan. Kullu kalimatin wazifah kulli kalimatin. Semua, mau dia isim isyarah, mau dia isim syarat, intinya saat dia dakhil jumlah, saat dia masuk ataupun memasuki jumlah, jadi kulli kalimatin dakhilil jumlah. Ya, jadi perhatikan di situ qawaid halaman 19 ya. Nahwu itu ialah qawaid. Nahwu itu adalah sebuah kaedah. Nahwu itu adalah konsep-konsep. Nahwu itu adalah teori-teori yang dengan teori tersebut kita bisa mengetahui wazifah, status kata, jabatan kata. Kulli kalimatin dakhilil jumlati. Setiap kalimat yang masuk ke dalam jumlah, setiap. Nah, demikian. Jadi, semua kalimat itu pasti ada wazifahnya. Iya. Ya begitulah dia. Pasti ada wazifahnya. Pasti. Enggak bisa enggak. Waraba Muhammadun, daraba ada wazifahnya. Ada. Apa wazifahnya, ikhwah? Iya, daraba Muhammadun, ha? Daraba fa'il. Iya. Iya, itu fi'il shighah. Fi'il shighah. Yang saya tanyakan wazifah. Daraba Muhammadun, daraba. Sampai daraba pun ada wazifahnya. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa daraba ada wazifahnya. Banyak dari kita yang justru bahkan beranggapan bahwa daraba tidak punya wazifah. Ada. Kalau enggak ada wazifahnya enggak mungkin. Ya kan? Hah? Tepat. Apa dalam istilah dalam bahasa kita dalam pelajaran? Iya, musnad. Itulah wazifahnya. Jadi daraba musnadun. Banyak dari kita yang beranggapan, wah enggak ada wazifah, la mahalla lahu minal i'rab. Iya, la mahalla lahu minal i'rab, memang iya, tapi bukan berarti tidak ada wazifahnya. Kan begitu. Status kalimah. Status kata. Itu i'rab. Iya, itu i'rab. Nah, begitu. Baik. Iya, itu i'rab. Lebih umum. Iya. I'rab lebih spesifik. Tepat. Baik, masyaallah. Jelas? Nah, apa tuh, Mas? Badal itu yaitunya si yang dibadalin, ya. Jadi badal itu adalah yaitunya yang dibadalin. Ya, saya bingung mengartikan yaitu, ya. Jadi yaitunya yang dibadalin. Kalau secara bahasa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa itu badal. Secara bahasa badal itu pengganti. Iya. Ya, secara bahasa badal itu gantian gitu loh. Nah, demikian. Ini jumlah baru. Ya, iya. Betul. Nah, Pak, jadi itu ya tadi, ha? Bukan, al-af'al yang badal, hadhihi mubdal. Jadi gini, ini kupukul. Terus saya memperjelasnya, ya, memperjelasnya dengan membadali atau menyaituin gitu ya. Jadi saya katakan ini yaitu meja ini, ah gitu loh. Ini yaitu meja ini yang kupukul. Ini yang kupukul. Yaitu meja ini yang kupukul, Nabi. Jadi ini kemudian saya bilang meja lagi. Ini meja ini yang kupukul. Jadi sudah saya ini kan, kemudian saya ituin lagi dengan meja ini, gitu loh. Nah, jadi ini meja inilah yang kupukul. Nah, maka meja ini itu adalah pengganti dari ini yang sebelumnya sudah kita sebutkan ini, gitu. Atau contoh lain. Ya. Anak ini Fahmi kan ya. Anak ini Fahmi yang ku sayangi kan gitu umpama ya. Anak ini Fahmi yang ku sayangi. Nah, jadi sebenarnya anak ini yang ku sayangi itu kan sudah cukup. Namun saya ganti kata anak ini dengan Fahmi gitu loh. Dengan menyebutkan namanya, anak ini yaitu Fahmi. Nah, itulah kira-kira. Makanya tadi saya katakan badal itu yaitunya yang dibadalin. Yaitunya mubdal gitu loh. Jelas? Nah. Kaidah ini apa? Kuat gitu maksudnya. Anda tahu sebadan ini. Jadi isim ma'rifah yang jatuh setelah isim isyarat. Badal ini badal itu adalah ya, isim ma'rifah yang jatuh setelah isim isyarat. Enggak harus. Enggak juga. Enggak. Iya. Jadi ungkapan itu tidak bobit ya, karena nanti faktanya kita bisa lihat di sana ada banyak isim ma'rifah yang jatuh setelah isim isyarah tapi tidak dinyatakan sebagai badalnya si isim ma'rifah tersebut. Bisa jadi apa? Bisa jadi khabarnya. Bisa jadi khabarnya. Nah, begitu. Contohnya hadza Fahmi. Ini adalah Fahmi. Iya. Ya kan? Fahmi isim ma'rifah atau bukan? Ma'rifah. Kenapa? Alam. Kan begitu. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Kalau misalkan kita katakan setiap isim alif lam, ya, isim yang beralif lam yang jatuh setelah isim isyarah, apakah bisa kita bilang pasti badal? Itu pun saya masih belum berani. Perlu pentelahan dan penelitian secara mendalam terhadap bahasa Arab. Apakah memang nanti di sana orang Arab tidak pernah menggunakan isim yang beralif lam yang bukan sebagai badal. Kalau memang ternyata pernah ya, di mana orang Arab menggunakan isim yang beralif lam yang jatuh setelah isim isyarah di mana mereka gunakan bukan sebagai badal, ya enggak tahu ya. Ya saya pun ini perlu dibuktikan juga memang apakah mungkin ya. Tapi saya pikir sangat-sangat mungkin ya. Tapi entahlah ya, nanti coba kita telaah lagi ya. Ya kalau misalkan begitu apakah bisa kita bilang demikian, itu pun masih belum berani. Nanti saya coba telaah lagi. Apakah kita bisa nyatakan setiap isim yang beralif lam yang jatuh setelah isim isyarah bisa kita bilang dia itu sebagai badal? Nanti insyaallah jawabannya. Ya, masih belum berani saya. Baik. Kalau dari wajibnya atau apa ini? Harokat terakhir dari suatu kalimat ini. Ya. Yang paling menentukan itu ini ya, terjemahan itu. Pemahaman. Iyalah. terjemahan di mana kita bisa mengetahui bahasa Indonesianya kan ya, makna dari kalimatnya, di mana dengan itu kita bisa mengetahui mana yang amil, mana yang ma'mul. Nah, dengan struktur bahasa itu ya. Ini seperti ini atau di sini kayak teori-teori yang kayak tadi itu. Ya, makanya saya katakan, siapa yang bikin teori itu? Kalau yang bikin teori itu memang mu'tabar, ya, artinya teranggap, terakui kan gitu kan, berkredibilitas, ya, maka kita pakai. Apalagi kita belum bisa menemukan celah kelemahannya, maka kita gunakan. Tapi kalau seandainya itu ya dari orang yang nggak, istilahnya kita nggak tahu ya, atau dia hanya, ya begitupun tetap saja memang kita harus mengeluarkan bantahan untuk melemahkan bobit yang dia buat, begitu ya. Harus bisa membuktikan bahwa bobit yang dia bikin itu punya kelemahan. Jadi mulapa sendiri, ya kan? Masalah? Terjemahan sampai aku selesai itu ya. Yang mulapa. Iya. Antara nakiro semua nakiro yang bukan sifat berarti dia taat gitu. Ada dibilang gitu ya? Apa? Dia nakiro ketemu nakiro. Itu mudah-mudah nilai. Yang bukan sifat. Yang bukan sifat, mudah-mudah nilai katanya. Iya. Pasti gitu ya. Mulapos yang terjemahan. Anu sampai segi situ bacanya, makanya biru. Apakah ini rumusnya topik? Makanya tanya. Ya memang agak rumit ya. Contohnya seperti rajulun adlun. Pernah dengar ungkapan rajulun adlun? Iya, nakirah. Dan adlun bukan adil. Ya, adlun bukan adil. Adlun masdar. Namun bimakna sifat. Ya kan? Jadi kita enggak bacanya dengan bacaan rajulun adlin. Ya, rajulun adlin, tapi rajulun adlun. Ya begitunya dia. Nah, itulah tadi, kalau misalkan dia zalim, ya kita harus katakan terkadang, seperti yang selalu dilakukan oleh musannif di sini juga, terkadang ini begini, terkadang ini begini. Yang artinya apa? Itu bukan suatu hal yang pasti dan harus gitu loh. Wallahu a'lam. Ya, intinya singkatnya, kalau kita ingin buat kaidah, kalau kita ingin membuat suatu babit, ya memang kita harus mencari menutupi celah kelemahannya. Kalau memang seandainya masih ada celah kelemahannya, saya pikir ditunda dulu babit tersebut. Ya, untuk kita lontarkan. Ya, karena takutnya justru yang ada itu semakin membawa kesalahan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi nanti insya Allah saya coba lihat ya, terkait masalah kalau isim isim yang beralif lam jatuh setelah isim isyarah, apakah bisa langsung kita nyatakan sebagai badal? Ya, itu nanti coba kita lihat. Baik, ada mas? Iya. Musyaru ilaihnya. Musyaru ilaihnya adalah yang kita tunjuk. Dan di sini ya, kalau di kalimat ini, maka musyaru ilaihnya adalah, siapa yang tahu? Kalau di kalimat ini, maka musyaru ilaih dari hadhihi adalah Pak Saif, mungkin tahu? Hah? Musyaru ilaihnya adalah? Akhwat. Bukan. Musyaru ilaih dari hadhihi adalah? Itu al. Iya, afal yang pertama, tepat. Masya Allah, saya kira afal yang kedua. Iya. Kalau setelahnya itu bukan musyaru ilaih ya, musyaru ilaih adalah sebelumnya. Ya, kalau setelahnya bukan musyaru ilaih, setelahnya apa? Setelahnya badal. Al-af'al yang terletak setelah hadhihi itu adalah badal, bukan musyaru ilaih namanya. Jadi musyaru ilaihnya mana? Al-af'alul muqarabah. Jadi af'alul muqarabah ini, af'alul roja ini, af'alul syuru ini, fil-fil ini, gitu loh. Yaitu fil-fil ini, kira-kira demikian. Jadi ini, dan ini, yaitu fil-fil ini. Kira-kira gitulah dia. Nah, wallahu'alam. Ya, jadi musyaru ilaihnya adalah af'alul muqarabah warraja dan seterusnya. Ya, kembali ke situ. Iya, hadihi tadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat di terjemahan mulakhas yang warna biru itu, mereka di situ si penerjemah ya, memberikan keterangan-keterangan tambahan. Dan dia jelaskan bahwa isim isyarah itu adalah kata ganti katanya. Ya, di situ beliau jelaskan isim isyarah itu adalah kata ganti. Cuma berbedanya dengan kata ganti yang dhamir itu lain lagi. Kalau kata ganti, kalau dhamir enggak, kalau enggak salah saya dia sebut dengan kata ganti mutlak atau gimana ya? Saya lupa. Nah, kalau ini kata ganti tunjuk. Jadi sebenarnya ini kita mau bilang meja, cuma kita ganti dengan ini kan gitu. Ya berarti kata ganti ya. Misalkan mejanya lebar. Lalu saya bilang, ini lebar, saya ganti. Kata mejanya, saya ganti dengan ini. Ini lebar ya. Nah, jadi di situ beliau terangkan, ya si penerjemahnya ya, bukan dari penulis. Beliau terangkan bahwa isim isyarah itu adalah kata ganti tunjuk. Begitu. Mengkategorikan isim isyarah ke isim sifat. Oh, belum pernah dengar saya, Mas. Adat murakkabah termasuk. Oh ya. Enggak pernah tahu saya isim isyarah. Oh, sebentar ya. Isim isyarah sebagai. Isim isyarah itu ada 7 yang saya ingat, ya. Tapi enggak ingat saya kalau isim isyarah ada 7, isim sifat itu ada 7. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sebelum isim maf'ul ya, isim fa'il, sifat musyabbaha, sifat mubalaghah, isim tafdil, isim maf'ul, isim masdar, masdar bimakna sifat, kemudian satu lagi masdar yang berakhiran ya'un nisbah. Saya enggak pernah dapat itu yang isim isyarah, isim isyarah sama adat murakkabah bisa jadi isim sifat. Wallahu a'lam. Coba nanti kita telaah ulang. Jadi yang pernah saya tahu isim sifat itu ada 7 macam. Isim fa'il, sifat musyabbaha, kemudian sifat mubalaghah, isim tafdil, isim maf'ul, lalu apa tadi? Masdar bermakna sifat, lalu yang berakhiran ya'un nisbah. Nah, ini ketujuh isim ini kalau kita bahasa Indonesiain pasti ada yangnya. Isim fa'il mesti ada yangnya. Sifat musyabbah mesti ada yangnya. Isim tafdil mesti ada yangnya. Sifat mubalaghah mesti ada yangnya. Isim maf'ul ada yangnya. Kemudian masdar yang bermakna sifat tadi juga ada yangnya, seperti adlun. Adlun yang adil ya. Kemudian yang berakhiran ya'un nisbah itu juga mesti ada yangnya. Ya, seperti misalkan misalnya apa ya? Hah? Iya, Arabiyun. Ya benar, Arabiyun yang orang Arab ya, maksudnya yang kearafan gitu. Demikian. Jadi mesti ada yangnya. Ya itulah dia. Makanya coba nanti kita telaah ulang ya, apakah memang benar ada isim isyarah bisa berstatus sebagai sifat ya. Di mana pernah dapat itu, Pak Saif? Pernah dengar. Oh, bukan. Soalnya kan pernah juga Pak Saif ini ngasih ibarah ke kita dan Masya Allah ya, waktu itu dia ngejelasin tentang masalah anta itu bukanlah keseluruhannya dhamirnya. Nah, lalu saya tanya, masa iya gitu ya? Rupanya dia langsung tunjukkan rujukannya, Masya Allah ya. Jadi kita dapat referensi ya. Jadi anta itu tidak semuanya lafaz dhamirnya kan, Masya Allah. Baik, kalau ini cuma dengar dari kawan gitu ya. Ya, nanti coba kita cari ya. Karena memang untuk menyatakan tidak ada sama sekali pun ya, harus punya perbendaharaan yang cukup ya untuk bilang nggak ada kan gitu. Karena saya juga belum semua ya dari sekian ratus kitab nahu itu ya, yang di rumah saya aja cuma ada 12 atau 15 kitab nahu ya, 15 judul. Jadi dari 15 judul itu nggak tentunya berarti tidak mencukupi untuk untuk mengatakan bahwa iya nggak ada, ini ada, ini nggak ada kan gitu. Baik, nah demikian. Tapi nanti coba kita telaah ulang ya, insyaallah. Namun sependek yang saya ketahui baru 7 itu yang saya temukan yang dimaksud dengan isim sifat. Ada pertanyaan lain? Gak ada? Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi singkatnya itu tadi ikhwah, yang perlu antum ingat bahwa nahwu itu adalah apa? Teori-teori, konsep-konsep yang dengan konsep tersebut kita bisa mengetahui wazifah setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah. Nah, kemudian di situ ada lanjutan dari penulis ya. Beliau katakan apa? Apa katanya? Wadab, ya, ini dia, ini lanjutannya. Nah, ini i'rab ya. Inilah baru ke perkara i'rab. Ya. Jadi yu'rafu biha wadhifah wa dhabtu awakhiril kalimati. Nah, ini baru masuk ke perkara i'rab. Wa kaifiyati i'rabiha, ya. Dan kaifiyah i'rabnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Enggak ya, ini lebih umum lagi ya dari perkara i'rab ya. Wa dhabtu awakhiril kalimat, karena bisa jadi ini i'rab, bisa jadi bina. Nah, barulah masuk ke perkara wa kaifiyati i'rabiha. Ya, demikian. Itulah nahwu. Ya, jadi dengan konsep-konsep tersebut kita bisa mengetahui wadhifah, kita bisa mengetahui dhabt awakhiril kalimat, kita bisa mengetahui kaifiyah i'rab. Wallahu a'lam. Itu wadhifah. Itu wadhifah. Berarti harokat akhir fa'il itu namanya mu'rab gitu. Itu i'rab, iya. Iya. Itulah mu'rab. Jadi itu berbeda ya. Itu wadhifah. Jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar itu wadhifah. Sementara apa namanya? Alamatu raf'ihi bi dhammatin, alamatu raf'ihi bi bil wawi. Nah, itu namanya i'rab. Itulah namanya i'rab. Baik. Iya, itu wadhifah paling umum ya, musnad dan musnad ilaih. Baik. Nah, jadi tiga itu ikhwah, wadhifah, dhabtu awakhiril kalimat, ya di buku ini ya, dan kaifiyatu i'rabiha, itulah nahwu. Ya, tiga itulah yang akan kita dapati, yaitu apa? Mengetahui wadhifah, mengetahui dhabt awakhiril kalimat, mengetahui kaifiyatu i'rab. Ya, enggak banyak. Mentiku enggak banyak deh. Masyaallah. Baik. Wa hadhihi al-af'al, ya, kita kembali lagi ke permasalahan af'alul muqarabah, af'alur raja, af'alus syuruq tadi yang dinyatakan sebagai akhwat kana, karena dinyatakan sebagai akhwat kana berarti artinya apa? Ya, dia beramalan seperti halnya kana dan saudara-saudaranya, yaitu merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Nah, apa saja fiil-fiil tersebut? Maka di sini kata beliau, wahadhil af'al hiya, fiil-fiil itu adalah kada wa kariba wa awshaka wa asa wa hara wa khlawlaqa wa syara'a wa ansha'a wa akhada wa tafiqa wa ja'ala wa habba. Nah, ini maknanya berbeda-beda ya. Ini seperti yang dinyatakan oleh penulis di sini, kada wa kariba wa awshaka itu lil muqarabah, maknanya untuk muqarabah. Jadi kada itu artinya hampir, kariba artinya hampir, awshaka juga artinya hampir. Lalu untuk asa wa hara wa ikhlaulaqa, maka ini maknanya lirraja, ya, artinya berarti asa, artinya ya semoga, ya, moga-moga gitulah kalau bahasa kita ya. Kemudian hara ya sama aja, moga-moga, ikhlaulaqa ya juga sama, moga-moga gitu. Kemudian syara'a, ansha'a, akhadha, tafiqa, ja'ala dan habba, maka ini maknanya li syuru', ya ini mulai gitu ya. Syara'a ya memulai, ansha'a ya sama memulai, aku mulai menulis, ansha'tu apa namanya, ansha'tu an aktuba kan gitu ya misalkan ya. Nah, seperti di sini contohnya, nah dia ansha'a. Ya, seperti misalkan ansha'tu an aktuba begitu ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi aku mulai menulis. Begitu juga dengan akhadha. Itu juga sama ya, mulai juga artinya. Akhadha. Tafiqa juga sama ya, mulai. Ja'ala juga sama. Habba itu pun juga sama, mulai. Intinya semua maknanya mulai ini. Ya, yang mudhari'nya ya'khudh. Itu fi'il tam. Ya. Jadi itu fi'il tam. Ketika dia ketika dia terkategori sebagai saudaranya kana, maka dia fi'il naqis. Iya, betul. Iya. Iya. Tepat. Nah, jadi akhadha yang di sini tidak bermakna mengambil ya, tapi bermakna syuru', bermakna memulai. Kalau yang bermakna mengambil itu bukan saudaranya, bukan dianggap sebagai ataupun dikategorikan sebagai saudaranya kana. Yang dikategorikan sebagai saudaranya kana adalah akhadha yang bermakna mengambil. apakah benar, apakah iya akhadha ada yang bermakna mengambil, silakan lihat mu'jam. Ya, di situ nanti diterangkan oleh beliau, akhadha ada yang bermakna mengambil, ada yang bermakna memulai. Tengok kamus. Ya, maksudnya kalau mau bukti, ya, silakan lihat kamus bahwa akhadha itu bisa bermakna mengambil, bisa bermakna memulai. Nah, kalau dia bermakna memulai, maka itu saudaranya dianggap ataupun di, apa namanya, mu'tabar sebagai saudaranya kana. Nah, demikian. Ada contohnya. Ya, bentar lagi ada. Baik. Wa hadhil af'al, ya, itulah fiil-fiilnya yang harus kita ingat dan kita hafal. Supaya apa? Supaya nanti enggak keheranan. Dan juga nanti enggak selamanya antum menerjemahkan akhadha dengan mengambil. Karena bisa jadi akhadha yang ada di ungkapan tersebut di siyak itu bermakna memulai. Jadi supaya maksudnya ada alternatif gitu loh. Kalau ternyata saat kita terjemahkan dengan mengambil enggak cocok, maka kita punya alternatif saat kita hafal. Ternyata akhadha selain mengambil ada memulai. Nah, demikian. Jadi ya kalau bisa diingat dan dihafal lah ya, mau enggak mau. Atau kalau memang enggak mau menghafalnya, sering baca-baca kitab supaya nempel dengan sendirinya gitu. Ya inilah fiil-fiilnya. Kada wa kariba wa awsyaka wa asa wa hara wa khlaulaqa wa syara'a wa ansha wa akhadha wa tafiqa wa ja'ala wa habba. Ya. Ini semua yu'tabaru ataupun tu'tabaru min akhwati kana. Ada yang fungsinya lil muqarabah, ada yang fungsinya lil raja, dan ada yang fungsinya lil syuru'. Ya, itu juga jangan lupa. Ya. Yang lil muqarabah ada 3 fiil, yang lil raja juga ada 3 fiil, dan yang lil syuru' ada 6 fiil. Nah, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Muqarabah itu hampir. Raja itu ngarap. Syuru' itu mulai. Ya. Muqarabah berdekatan gitu ya. Kalau secara apanya, muqarabah berdekatan, raja ngarap, syuru' mulai. Jadi berarti kada bahasa Indonesianya hampir, kariba hampir, ausyaka hampir, dan kemudian asa hara ikhlawlaqa berarti bahasa Indonesianya moga-moga, karena dia lir raja buat ngarap berarti moga-moga. Kemudian bahasa Indonesianya syara'a ansha'a khadha tawfiqa ja'ala dan habba adalah mulai. Ya, karena memang dia bermakna syuruk. Semua saudara-saudara kana gitu, bisa tam, bisa... Oh, kemarin udah kita jelasin kan? Enggak semua kan? Iya, kemarin kan udah kita jelasin ya, enggak semuanya. Ya, di poin nomor berapa itu? Ya, ada yang tidak apa namanya? Di poin nomor 3. Ya, kana wa akhwatuha jami'uha afal. Kemudian disebutkan di situ wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nadhari la tasrifiha salah satu aksam. Kemudian oh, enggak ada ya diterangkan ya? Hah? Ada? Oh iya, ada. Di malhudah ya, di catatan nomor 3 di malhudah. Ya. Di malhudahnya poin nomor 3. Ya, ada malhudah, poin nomor 3 ada malhudah di situ. Ya, ada catatan ya malhudah. Yajuzu an tusta'mala kana wa akhwatuha fi ma'ada fati'a wa zala wa laysa. Ya, fi ma'ada fati'a wa zara wa laysa, kecuali 3 ini. Ya. Selainnya apa? Bisa digunain ka af'alin tammatin. Ya, selain fati'a, zala dan laysa. Ya, selain ma fati'a, ma zala dan laysa itu tidak bisa digunain. Ya, jadi selainnya kana serta saudara-saudaranya itu bisa digunakan seperti af'al tamah selain fati'a, zala dan laisa. Jadi laisa enggak pernah bisa digunakan sebagai fi'il tamah. Jadi enggak pernah kita temui laisa aliyun, cukup. Enggak pernah ya. Tidak akan pernah kita temui laisa aliyun. Jadi dia tetap berstatus sebagai fi'il yang punya kekurangan. Tamahnya fi'il di sini silakan maksudnya. itu lazim. Bukan. Tamahnya fi'il kana itu adalah enggak butuh khabarnya. Itu yang dimaksud dengan fi'il tamah, sempurna, enggak punya kekurangan. Jadi maksud tidak punya kekurangan di sini adalah dia enggak butuh mansubnya. Cukup dengan marfu'nya saja sudah sempurna jumlah. Berbeda dengan fi'il naqisah, fi'il yang punya kekurangan. Contoh laisa, laisa aliyun, laisa fi'il, aliyun fa'il, enggak cukup. Laisa fi'il, aliyun fa'il, enggak cukup. Di mana kita harus mendatangkan mansubnya? Jadilah laisa aliyun jahilan. Ali bukan orang bodoh, kan begitu. Maka laisa aliyun itu kita istilahkan, ya, enggak, tidak kita istilahkan dengan fa'il, tapi kita istilahkan dengan isim laisa. Dan jahilan itu kita istilahkan dengan khabar laisa. Tidak pula kita istilahkan sebagai maf'ulun bih. Beda dengan ya, laisa ya, jadi perbandingannya laisa. Beda dengan daraba. Daraba aliyun, laisa aliyun, ya, ini fi'il, fi'il, isim-isim, kan ya, laisa daraba, laisa fi'il, daraba fi'il, aliyun isim, ya aliyun yang di bawah isim. Jadi laisa aliyun, daraba aliyun. Nah daraba aliyun sempurna tanpa kita datangkan misalkan dajajatan, ya daraba aliyun dajajatan, tanpa kita datangkan dajajatan sudah jadi, maksudnya sudah jadi apa, jumlah. Berbeda dengan laisa aliyun, tanpa kita datangkan mansubnya dia enggak bisa jadi jumlah. Ini artinya apa? Laisa adalah fiil yang punya kekurangan gitu loh. Kekurangannya apa? Dia harus dan wajib didatangkan mansubnya. Nah, kalau daraba tadi enggak harus kita datangkan mansubnya. Mau didatangkan silakan, mau tidak didatangkan silakan. Nah, tentang masalah status ataupun wadhifahnya tentunya ya seperti yang sudah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan marfu'nya laisa, kita namakan dengan apa? Isim laisa. Marfu'nya daraba, kita namakan dengan apa? Fa'il, kan begitu. Mansubnya laisa, kita namakan dengan apa? Khabar laisa. Mansubnya daraba, kita namakan dengan maf'ulun bih. Nah, begitu. Ya, masalah wadhifahnya tentunya berbeda ya. Tapi yang jelasnya sama-sama marfu', sama-sama mansub. Yang satu cukup dengan marfu'nya saja, yang naqis tidak cukup dengan marfu'nya saja. Itu yang dimaksud dengan tamah dan naqisah. Bukan masalah muta'addi dan lazim. Bukan ke situ. Baik, jelas kira-kira Mas Bapak? Iya, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan yang lain? Kalau belum jelas silahkan apa, utarakan aja ya. Kalau memang kurang terang. Nah. Jadwal-jadwal sholat itu kan ada waktu suruh gitu. Iya. Itu qaf. Qaf bukan ain. Iya kan? Pakai qaf kan? Bukan pakai ain. Iya, bukan pakai ain. Baik, demikian. Iya. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, ya kita bacakan selanjutnya. Wa hadhihi al-af'al, ya coba nanti lihat aja ya untuk membuktikan. Nanti lah sebentar lagi ya. Selesaikan dulu. وهذه الافعال ترفع المبتدا يا وهذه الافعال ترفع المبتدا. Ini udah benarkah dibaca ma'lum atau mungkin sepatutnya dibaca majhul, mas'ulah? Kira-kira gimana mas'ulah? وهذه الافعال ترفع المبتدا, apakah sudah benar dibaca ma'lum atau justru sepatutnya dibaca majhul? Ma'lum ya. Pak Saif. Oh, enggak. Lari. Iya, wa hadhihi al-af'al setelah fi'il-fi'il itu, setelah yes. Nah, kan bacaannya wa hadhihi al-af'al tarfa'ul mubtada. Apakah sudah benar ya itu dibaca ma'lum? Tidak dibaca majhul. Ya, wa hadhihi al-af'al tarfa'ul mubtada. Apakah sudah benar fi'il tersebut dibaca ma'lum atau mungkin justru dibaca majhul? Hah? Ma'lum ya, berarti sudah benar ya. Mas Rayyan? Ma'lum ya. Pak Rudi? Ma'lum? Mas Ridho? Tarfa' merofakkan. Kalau majhul berarti dirofakkan. Ma'lum ya. Baik. Fahmi, sudah benar dibaca ma'lum atau justru dibaca majhul? Malum ya? Mas Khadir, ya Mas Khadir. Malum, Mas Santo? Malum ya? Nah, kalau malum berarti mana fa'ilnya, Mas Ridha? Dhamir mustatir, kembalinya kepada? Iya, berarti yang merofakkan adalah si fi'il-fi'il tersebut. Merofakkan si mubtada. Nah, pertanyaan saya, kalau dibaca majhul apa salah? Pertanyaan saya berikutnya, kalau dibaca majhul apa salah? Enggak salah ya? Oh, enggak salah. Baik, Mas Sulam, enggak salah ya? Enggak salah ya? Baik, enggak salah. Pak Saif? Hah? Salah ya? Oh, salah. Masya Allah. Mas Rayyan, salah atau enggak salah? Kalau saya baca majhul? Ah. Ngartinya? Berarti mubtada dirofakan. Ya. Mubtada dirofakan dan khabarnya dinasobkan. Kan gitu. Ya kan kalau misalkan dia dibaca majhul berarti si mubtada kan jadi naibul fa'il. Ya kan naibul fa'il kan subjek berarti mubtada dirafakan dan khabar dinasabkan. Ya fi'il fi'il ini mubtadanya dirafakan, khabarnya dinasabkan. Nah, kira-kira salah atau benar kalau saya baca majhul? Ah, Mas Rayyan, tadi Mas Rayyan belum jawab tadi kan? Belum ya. Salah atau benar? Benar ya? Baik, berarti sama kayak Mas Ridho dan Mas Gulam ya. Pak Rudi, salah atau benar Pak Rudi? Lepas? Lewat? Pas ya? Pas ya? Baik, Fahmi? Tanggung jawabnya nggak ada gitu ya? Nah, gimana Fahmi? Hah? Bisa ya? Oh, berarti sama ya. Mas Khadir? Pertanyaan saya, kan kita sepakat tadi bahwa bacaannya tertau. Nah, sekarang salah enggak kalau saya baca turfa'u gitu loh? Salah ya? Salah kalau dibaca turfa'u ya? Nanti saya tanya kenapa bisa salah ya? Makanya Pak Rudi pas dia. Takut. Jadi Pak Mas Santo. Bisa dibaca majhul kan? Enggak bisa dibaca majhul ya? Berarti salah ya kalau dibaca majhul ya? Kenapa bisa salah, Mas? Maknanya jadi apa? Kok susah? Contoh nih, wahadil afal dan fiil-fiil ini mubtada'nya dirofakan, khabarnya dinasabkan. Kenapa susah? Mubtada'nya. Iya, mubtada'nya dirofakan dan kan fiil-fiil ini kan sama kayak kana. Dianggap sebagai saudara-saudaranya kana tuh. Mubtada'nya dari mana tuh? Oh. Apa namanya katanya itu pinter dia pinter ya saya cari lomir dia insyaallah iya jadi artinya begitu mas ya salah ya kenapa salah karena tidak ada robit yang kembali kepada mubtada anu tahu ini kan jumlah apa ini ya wahadhil af'al nah, jumlah is Iya, berarti terdiri dari mubtadanya berupa zahir kan gitu ya. Ya isim syara, tapi yang pasti zahir kan gitu. Intinya bukan dhamir. Mubtadanya berupa zahir dan khabarnya berupa jumlah. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di pelajaran kita ini, apabila mubtada berupa jumlah harus ada pengikat yang mengikat si jumlah tersebut kepada si mubtadanya. Kalau enggak ya enggak bisa dia jadi khabar bagi si mubtada itu. Contoh misalkan saya katakan Muhammadun dhahaba Aliun. Apakah bisa kita katakan dhahaba Aliun adalah khabarnya Muhammad? Mana mungkin. Muhammad Ali sudah pergi. Bagaimana bisa kita bilang Muhammad adalah khabarnya dhahaba Ali sudah pergi, khabarnya Muhammad. Tapi kalau misalkan Muhammad dhahaba abuhu. Muhammad ayahnya sudah pergi. Nah, maka ayahnya sudah pergi itu bisa kita nyatakan sebagai khabarnya Muhammad. Kenapa? Karena ada pengikatnya. Pengikatnya apa? Sebuah dhamir yang kembali kepada si mubtada. Nah, kalau kini kita majhulin, berarti tidak ada lagi dhamir mustatir diturfa'u kan begitu. Kalau kita majhulin, yang ada justru hanya naibul fa'il zahir kan gitu ya. Yang jadi enggak ada pengikatnya. Nah, iya. Kalau Iya benar, itu belum lagi ke situ ya. Belum lagi bacaannya seharusnya yurfau. Ya tepat, masya Allah, jeli sekali. Iya, barakallahu fiik. Iya, belum lagi. Iya, seharusnya yurfaul mubtada'u wa yunsabul khabaru semestinya, kan gitu. Iya, Mas Ridho, berarti belum jeli ya. Masa, Pak Saifur jeli dia. Kenapa? Kalau misalkan dibaca majhul, seharusnya yurfa, enggak mungkin turfa, itu juga. Ya, ada banyak alasan lah. Ada banyak alasan salahnya kalau kita baca majhul. Jadi ya, pilihannya hanya bisa dibaca marfu. Nah, ya memang iya, iya. Makanya iya, memang iya. Begini, terjemahan itu adalah pemahaman. Pemahaman tidak harus sama dengan tekstual. Iya. Di juga kadang gitu. Ah. Ilmiah makhluk. Iya. Diartikan dengan makhluk. Iya. Contoh saya katakan, daraba Muhammadun Aliyun. Afwan. Daraba Muhammadun Aliyan. Itu fiilnya makhluk atau majhul? Namun saya pahami konteks tadi dengan ungkapan siapa tadi yang dipukul? Ali. Daraba Muhammadun Aliyan. Lalu saya pahami konteks tadi dengan ungkapan begini dalam bahasa Indonesianya. Ali dipukul oleh Muhammad. Salah atau benar saya? Maksudnya salah atau enggak salah saya dengan memahami konteks tadi begitu? Kan enggak salah. Karena saya bilang Ali dipukul oleh Muhammad. Loh kok dipukul ya? Tapi kan daraba kan gitu ya. Yang jelasnya pemahaman kita tidak salah terhadap konteks begitu. Tapi bacanya harus betul. Bacanya harus betul lah bahasa Arabnya ya. Iyalah, enggak. Jangan pula dibaca dengan bacaan duriba Muhammadun Aliyan, itu salah kan gitu. Nah, demikian. Jadi bisa jadi ya, itu pertanyaan yang bagus Mas Rayyan. Bisa jadi pemahaman kita itu berbeda dengan konteks. Bisa jadi begitu. Oleh karena itu, ketika para mufassir menafsirkan Quran itu menggunakan siyak yang berbeda nanti. Gitu. Nah. Ali dipukul Muhammad sama Muhammad memukul Ali berbeda. Ya makanya itu saya bilang enggak salah, makanya enggak salah. Ya makanya enggak salah begitu. Jadi daraba Muhammadun Aliyan, anta terjemahin dengan Muhammad memukul Ali atau Ali dipukul Muhammad, sah-sah saja. Silahkan. Iya. Iya, sah-sah aja. Silahkan. Karena pemahamannya enggak salah, ikhwah, gitu loh. Demikian. Ya kecuali pemahamannya salah ya, baru nanti kita salahin. Nah begitupun, ya begitupun biasanya kalau di dalam apa namanya seni latihan gitu ya, itu kita akan dipertanyakan pertanggungjawabannya, kenapa bisa kau pahami begini kan gitu. Nah demikian. Ya itu seni latihan ya. Baik. Jelas ya ikhwah? Nah kemudian wa hadhihi al af'al tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara. Jadi fiil-fiil ini ya sama seperti kana serta saudara-saudaranya, ya beramalan merafa'kan mubtada dan menasabkan khabarnya. Beramalan merafa'kan mubtada dan menasabkan khabarnya. Nah, di sini katanya muncul dari mana? Dari alif lam. Jadi katanya bisa muncul, Mas Santo. Ya, katanya itu bisa muncul. Maksudnya ungkapannya itu bisa muncul jika ada alif lam. Kenapa kita harus memunculkannya? Karena memang yang dimaksudkan di sini adalah mubtada'nya si fiil-fiil tadi dan khabarnya si fiil-fiil tadi. Makanya lah mau enggak mau dia pakai alif lam. Makanya di sini tidak dikatakan tarfa'u mubtada'an wa tansibu khabaran kan. Tapi tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Jadi peran alif lam itu sangat penting di dalam bermuhadatsah. Sangat penting. Itu penting sekali. Misalkan ya, aina ummi ya abi, kan gitu. Seorang anak bertanya, aina ummi ya abi? Lalu si ayah menjawab, ummi fi ghurfatin. Maka itu mengkonsekuensikan bahwa ibunya berada di sebuah kamar yang kamarnya sama-sama tidak diketahui oleh ayahnya dan oleh anaknya. Kalau dia ngomongnya agak begitu. Ummi ya, ummi ummuka ya, ummuka fi ghurfatin. Ibumu di sebuah kamar, kan. Jadi kalau memang yang dimaksudkan adalah kamar yang diketahui, berarti seharusnya pakai alif lam. Ya semestinya berarti Orang Arab jika dikatakan di situ langsung kebayang ini kamarnya masih tepat gitu ya. Tepat langsung kebayang. Dan memang begitulah cara para mufassir menafsirkan Quran. Kalau orang Indonesia kan enggak kebayang. Ini Iya, iya benar. Itu orang makanya saya bilang. Kita kan ngomongnya gini ya. Di mana ibu ya kan gitu ya. Di mana Umi ya? Abi kan gitu ya. Di mana Umi Bi? Lalu si Abi itu menjawab, Umi di kamar. Tanpa perlu mengatakan Umi di kamar tersebut kan gitu ya, atau Umi di kamarnya, tapi cukup dengan Umi di kamar. Nah ini merupakan kebiasaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tentunya nggak bisa kita samakan kebiasaan tersebut ke dalam bahasa Arab, begitu loh. Ya itu kebiasaan. Dimana kita sudah sama-sama memahami bahwa kamar itu walaupun kata sandangnya tidak ada, tapi sudah tertain, gitu loh. Demikian. Jelas ya? Baik. Jadi walau kata sandangnya tidak ada, namun kita tahu bahwa kalimat itu tertain, maka saat kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tambahkan alnya. Ummi, ummuka fil ghurfati. Nah demikian. Wallahu a'lam. Wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari. Nah ini dia punya keunikan. Ya maksudnya af'alur raja, af'alul muqarabah dan af'alus syuru ini kenapa pembahasannya pada poin tersendiri? Ya kenapa pembahasannya itu tersendiri? Dikarenakan dia punya keunikan di mana khabarnya itu selalu ataupun selamanya berupa jumlah fi'liyah. Berbeda dengan kana serta saudara-saudaranya, itu khabarnya ya bebas. Boleh berupa mufrad, boleh berupa ghairu mufrad. Nah, kalau di sini hanya berupa jumlah fi'liyah, bahkan tidak sembarang ghairu mufrad. Ya, tidak sembarang ghairu mufrad. Karena ghairu mufrad ada banyak. Nah, kalau di sini ghairu mufradnya hanya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah pun enggak boleh. Nah, demikian. Jadi, wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan. Kemudian masih punya catatan lagi. Apa catatannya lagi? Fi'luha mudhari. Itu dia. Yang fi'ilnya mesti mudhari. Jadi enggak boleh pakai fi'il madhi. Walaupun fi'il madhi juga bisa jadi jumlah fi'liyah. Nah, ini keunikan khabarnya kana, khabarnya af'alus syuru, af'alur raja dan af'alul muqarabah. Itu keunikannya. Di mana khabarnya harus berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mesti berupa fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari. Semua. Mau yang majhul, mau yang maklum, silahkan. Semua fi'il mudhari. Yang pasti harus fi'il mudhari. Enggak boleh fi'il madhi. Nah demikian. Itulah keunikannya. Oleh karena itu pembahasannya pada poin tersendiri. Tidak disamakan dengan teman-temannya karena itulah dia alasannya. Kalau kita bertanya-tanya kenapa kalau memang dianggap sebagai saudaranya karena kok dibedain kan begitu. Itulah dia penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk contoh dan keterangan lanjutannya kayaknya kita sambung pada pertemuan berikutnya karena terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.